gigit bronjong, napa mbak yu berarti pindahan. Neng selarang pas, neng gelang apa? mundut laku. Oh. jamu bikin rotu basi. Thank you. rejeki yo ke yo aku mulih aku mite mesti jalo apa tak turuti kebutuhan tercukupi ngono iki kurang. Thank you.

kepiye penake ngisor dhuwur rasane padha wae alon-alon aja dibanterke penake aja kesusu aku njaluk